بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، أحييكم ابتداء بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ حاسم حفظه الله تعالى memulai kalimat beliau pada sore hari ini dengan khutbatul hajah, yang intinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan membacakan ayat-ayat yang mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memanggil kita dengan saudara-saudaraku sesama muslim. Aku memberikan ucapan selamat kepada kalian dengan tahiyatul Islam, yakni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtida'an a'tadhar amma hasala min ta'khir, fal ikhwa akhbaruni an al maw'id huwa as-sa'a ar-rabi'ah, lakin ma jara min ta'khir laysa bi al-yad, fa a'tadhiru an hadha. Mawdu'una alladhi sanatakallam an inshallah ta'ala an الاستقامة على السنة، وذلك لأهمية هذا الموضوع كما لا يخفى على الجميع، لأن السنة هي طريق النجاة، نعم. Kami awali kalimat pada sore hari ini dengan memohon maaf kepada para hadirin semuanya karena adanya keterlambatan yang tidak disengaja. Kemudian beliau mengatakan topik kita sebagaimana telah kita ketahui, yakni istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hal ini karena pentingnya pembahasan ini sebagaimana kita ketahui, karena as-sunnah adalah jalan keselamatan. السنة إذا ذكرت عند أهل العلم لها عدة معان، من معانيها وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم و هذا الذي يشار إليه عندما يتكلم عن مصادر التشريع فيقال الكتاب والسنة. ومن الإطلاقات على السنة أيضا أننا قد نجد عند بعض أهل العلم المتأخرين أن هذا سنة في بعض العبادات من باب أن هذا مستحب ليس بواجب، مصطلح فقهي من باب سنة أن هذا ليس بواجب أي مستحب مندوب. والسنة أيضا تطلق على العقيدة وطريقة أهل الحديث، طريقة أهل الأثر، ما كان عليه السلف. لهذا نجد العلماء كثيرا ما كتبوا في أصول أهل السنة والجماعة، فلذا ينسب إليها أهل هذه الدعوة، ولزوم السنة بمعنى لزوم المعتقد الصحيح والطريقة الصحيحة التي كان عليها السلف. وتطلق السنة على الطريق والهدي، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي، أي عن هدي وطريقتي. فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي فمن رغب عن هدي وطريقتي. Kata as-sunnah apabila disebut oleh para ulama memiliki beberapa makna. Di antaranya, as-sunnah itu berarti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah yang diisyaratkan oleh para ulama ketika mereka menyebutkan sumber-sumber dari syariat Islam. Maka dikatakan sumber-sumber syariat Islam adalah Al-Kitab dan as-sunnah. As-sunnah maksudnya di situ adalah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga termasuk penggunaan kata as-sunnah adalah sunnah dalam ibadah, dalam fikih. Maka para ulama mengatakan ini sunnah. Artinya hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi sunnah di situ lawan daripada al-wajib. Kemudian juga kata as-sunnah kadang digunakan untuk menunjukkan akidah. Maka disebutkan ini adalah jalannya ahlul hadis, ini adalah jalannya ahlus sunnah, ini adalah jalannya ahlul asar. Nah, dari sini maka kita dapatkan di sana ada buku-buku dengan judul ashlus sunnah atau usulus sunnah. Yani dasar-dasar pokok akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan dalam masalah ini dinisbatkan kepada para imam-imam dakwah ahli sunnah wal jamaah. Yani ahli sunnah, yani berarti adalah akidah mereka, akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kata as-sunnah juga digunakan untuk menunjukkan makna cara atau jalan serta petunjuk. Maka dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan dariku. Yani barang siapa yang benci terhadap petunjuk, teladan, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak termasuk dari umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa yantasibu as-salaf wa man sara ala tariqihim ila as-sunnah fa yuqal ahlu as-sunnah wa tariqatu ahli as-sunnah wa ahli as-sunnati wal jama'ah, wa dhalika li anna tariqatahum qa'imatun ala amrayn ومصدرين: الكتاب والسنة. ولما كانت السنة هي الموضحة والمبينة لكلام الله سبحانه وتعالى، وهي التي تحكم طريق المرء وتجعل نهجه وطريقته آمنة، إذ يفهم القرآن كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاءت به السنة، ولذا كان الانتساب إليها عند أهل الحق، أهل الأثر، فيقال أهل السنة، كما يقال أهل الحديث ونحو ذلك. با Para ulama salaf dan orang-orang yang berjalan mengikuti jalan mereka menisbatkan diri kepada as-sunnah. Mereka kemudian dikatakan ahlus sunnah. Atau dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Atau dikatakan ahlul asar. Itu disebabkan karena jalan mereka, manhaj mereka, prinsip mereka berdiri di atas dua dasar pokok, yakni Al-Quran, Al-Kitab, dengan As-Sunnah. Ya, oleh karenanya, karena As-Sunnah itu menjelaskan Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ayat-ayat Al-Quranul Karim. As-Sunnah juga yang menggariskan, menggambarkan jalan mana yang harus dilalui oleh seseorang, sehingga jalan mereka menjadi jalan yang aman. Oleh karenanya, orang yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, menisbatkan diri kepadanya, mereka dikatakan ahlus sunnah, sebagaimana mereka juga dikatakan ahlul asar, sebagaimana mereka juga dikatakan ahlul hadis. Wala yakhfa ala thullabil ilm khususan أن والمسلمين عموما أن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى كما أن القرآن وحي ولكن القرآن وحي يتلى وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والله سبحانه وتعالى قد أمر بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما أكثر من ذلك ما أكثر من آيات الدالة على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم عصيان الله وعصيان رسوله صلى الله عليه وسلم والأجر العظيم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل هذا لما ذكرنا لأن السنة وحي والله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ الذكر فقال في كتابه العزيز إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالله سبحانه وتعالى قد حفظ الذكر ما هو الذكر؟ الذكر على الحقيقة شامل للقرآن وشامل للسنة لماذا؟ لأن السنة هي الموضحة والمبينة لكلام الله سبحانه وتعالى وبغير السنة لا يمكن للإنسان مهما بلغ من علم في لغة العرب أن يفهم القرآن فهما سليما دون الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى قد أنزل القرآن الذي هو الذكر لأمر وهو تبيان هذا القرآن تبليغ للقرآن وتبيان لما فيه تبليغ لهذا القرآن بحروفه وتبيان لمعانيه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم إذن هنالك تبيان ليس تبليغ فقط ليس أداء هذا القرآن فحسب بل فيه تبيان فيه توضيح لهذا القرآن العظيم هذا كله يدلنا على أن كلمة الذكر في قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أنها شاملة للقرآن والسنة لما سبق وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس فما بين الذكر الذي هو القرآن هو داخل ضمن الذكر في قوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan, tidaklah tersembunyi bagi para penuntut ilmu secara khusus dan kaum muslimin secara umum, bahwasannya sunnah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana Al-Quranul Karim, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun Al-Quran, wahyu yang senantiasa harus dibaca oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yamtiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucap dari hawa nafsu. Apa yang dia katakan tidak lain merupakan wahyu yang diberikan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua untuk taat kepadanya. Juga taat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Betapa banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang mengatakan wa athi'ullaha wa athi'ur rasul, dan taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Betapa banyak ayat-ayat yang menunjukkan demikian. Juga ayat-ayat yang melarang kita dari menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga pahala-pahala yang besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengikuti dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu semua tidak lain karena as-sunnah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan untuk menjaga as-sunnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan az-zikra, dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menjaga az-zikr. Apa itu az-zikr? Pada hakikatnya, sebenarnya kata az-zikr mencakup Al-Quran dan as-sunnah. Yang kata az-zikr pada hakikatnya mencakup Al-Quran dan as-sunnah. Kenapa demikian? Karena as-sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu yang memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran, yang menerangkan Al-Quran. Seandainya tidak ada sunnah, atau tanpa adanya as-sunnah, tidak mungkin bagi seseorang, meskipun dia sangat pandai, pakar bahasa Arab sekalipun, dia tidak akan bisa memahami Al-Quranul Karim, tanpa dia kembali kepada sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an yang merupakan az-zikr. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tibyan penjelasan bagi Al-Qur'anul Karim. Jadi yang diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan hanya menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, lafaz-lafaznya agar dihafal, diketahui oleh kaum muslimin, namun juga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan Al-Qur'an tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzalna ilaikal dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, Dan kami turunkan kepadamu az-zikir, yakni Al-Quran, agar engkau berikan penjelasan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi berarti di sana ada tibyan, ada penjelasan bagi manusia. Tidak hanya sekedar penyampaian dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berarti juga dari situ bisa kita fahami bahwasannya ketika Al-Quran terjaga, maka terjaga pula apa yang menjelaskan Al-Quran, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla menjaga Al-Quran, maka berarti Allah subhanahu wa ta'ala juga menjaga as-sunnah. Yakni tidak lain karena as-sunnah itu yang memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka dari situ Syekh Hafizahullah ta'ala menyimpulkan bahwasannya kata az-zikr itu mencakup Al-Quran dan as-sunnah. Allah Azza wa Jalla yang mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, juga Allah Azza wa Jalla yang mengatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. لهذا لما سئل الإمام عبد الله ابن المبارك عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة فقال كلمته المشهورة تعيش لها الجهابذة، ثم تلا قول الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي أن الأحاديث التي كذب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسخر الله لها سبحانه وتعالى من يرد ويذب عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث التي نسبت إليه. ولهذا كان التدوين للحديث والكتابة للحديث وحفظ الحديث والتصنيف في الحديث الصحاح والسنن والمسانيد ومعاجم وغير ذلك من أنواع التصنيف في الحديث والجرح والتعديل وعلم الرواة وقواعد علوم الحديث، هذه كلها لماذا جاءت؟ هذه كلها جاءت من حفظ الله للسنة بأن كتبت ودونت وحفظت وسخر الله سبحانه وتعالى السبل لمعرفة الصحيح والثابت من غيره. فهذا لا شك هو من حفظ الله، إذ سخر لها رجالا من مشارق الأرض ومغاربها. خذوا الإمام مالك إمام دار الهجرة من المدينة، الإمام أحمد من بغداد، الشافعي من فلسطين، أبو حنيفة من الكوفة، وخذوا الإمام البخاري من أين؟ من أوزبكستان الآن، ومسلم من نيسابور في إيران، أبو داود السجستاني كذلك من سجستان في إيران، الإمام الترمذي، الإمام النسائي، كل هؤلاء من ديار متباعدة وبعضهم ما وراء النهر، وغيرهم كثير. هذا كله حفظ من الله تبارك وتعالى لهذه السنة بأن يأتي من يحفظها ويذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما طال الزمان، لأن هذا من كلام الرحمن تبارك وتعالى ووحد وعده: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله رحمنا ورحمكم الله. الشيخ melanjutkan, oleh karena itu ketika Imam Abdullah Ibn Mubarak ditanya tentang adanya hadis-hadis lemah dan hadis-hadis palsu, maka beliau menjawab, ta'ishu lahal jahabidah, akan hidup untuknya orang-orang jenius. Kemudian beliau membaca ayat ke-9 dari surat Al-Hijr tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Maksudnya adalah bahwa meskipun ada hadis-hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis-hadis lemah yang itu semua tentu keberadaannya akan merusak akidah kaum muslimin, maka Ibnu Mubarak rahimahullahu taala meyakinkan kaum muslimin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan para imam, para pakar dari kaum muslimin untuk menghadapi hadis-hadis ini, untuk menjelaskan hadis-hadis tersebut, untuk menunjukkan kejelekan-kejelekan, kepalsuan-kepalsuan yang ada pada hadis-hadis yang seperti itu. Sehingga dengan demikian, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa terjaga sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian beliau pun melanjutkan, oleh karena itu pula dibukukanlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihafal oleh para ulama. Para ulama membikin berbagai macam buku, buku hadis. Ada yang membikin buku-buku hadis-hadis sahih saja. Ada yang membikin buku-buku sunnah, mengajarkan ibadah kepada kaum muslimin. Ada buku-buku mu'jam berdasarkan para sahabat, berdasarkan para rawinya. Apa saja yang mereka miliki dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada disiplin ilmu al-jarh wa ta'dil, yakni hukum terhadap orang-orang yang meriwayatkan hadis, apakah dia orang yang kuat atau orang yang lemah. Ada ilmu periwayat hadis, ada kaidah-kaidah ilmu hadis dan semacamnya. Ini semua apa tujuannya, apa hikmahnya? Beliau katakan, ini semua adalah karena penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yani dengan adanya kitab-kitab seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa terjaga. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan sebagian hamba-hambanya, para ulama yang cerdas, untuk mengetahui mana-mana hadis-hadis yang sahih, mana yang lemah, dan kemudian mereka jelaskan kepada manusia. Sehingga dengan demikian terwujudlah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan tetap menjaga Al-Qur'an, akan tetap menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah gerakkan hamba-hambanya, orang-orang yang hebat dari berbagai penjuru dunia Islam, dari yang barat, dari yang timur. Ambillah sebagai contoh Imam Malik, Imam Daril Hijrah dari kota Madinah, Imam Ahmad rahimallahu taala dari negeri Baghdad, Imam Syafi'i dari Palestina, Abu Hanifah dari Kufah, Al-Imam Bukhari dari Khurasan, Uzbekistan sekarang, Imam Muslim dari negeri Iran, Imam Abi Dawud dari Sijistan yang juga berada di negeri Iran sekarang. Mereka dari berbagai negeri yang jauh jaraknya digerakkan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dalam rangka menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semuanya dalam rangka menjaga dan mewujudkan janji Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sehingga dengan demikian Al-Qur'an telah senantiasa terjaga, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terjaga, apa-apa yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam namun itu tidak benar dari beliau dijaga dengan penjelasan-penjelasan para ulama, meskipun sudah sangat jauh jaraknya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun hal itu tetap terjaga. Ini karena Allah sendiri yang berjanji, yakni inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. فالله سبحانه وتعالى قد صان كتابه عن التبديل والتحريف والتغيير وبقي محفوظا بحفظ الله عز وجل له، وصان السنة بما ذكرنا، وهيأ العلماء في كل زمان لنصرها والذب عنها، فهذا على سبيل المثال شيخنا العلامة الألباني رحمه الله كان مع أبيه في ألبانيا، ولما سيطر الشيوعيون على ألبانيا بدأ يحصل التغيير في المدارس وغيرها وتسلط الشيوعية على المسلمين، فما كان من أبيه رحمهم الله جميعا إلا أن قرر أن يهاجر ويخرج مع أولاده، وخرج إلى دمشق وكان شابا صغيرا، ودرسه أبوه على بعض الشيوخ، ثم بعد ذلك وفقه الله أن قرأ مقالا للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله عن خطر الأحاديث الضعيفة والموضوعة. كان هذا المقال فاتحة خير لدخول الشيخ في علم الحديث، وبرع بعد ذلك كما تعلمون، وذاع صيته في الآفاق في التدوين في السنة بتبيان الصحيح والثابت من غيره، وبجوانب كثيرة في العلم بالكتاب والسنة. هذا كله كيف جاء؟ إنما هو من حفظ الله أن يسخر للسنة من يحفظها، فالله سبحانه وتعالى حافظ لهذا الدين، ولا نقلق على الدين بأن يتغير وتبدل، الدين محفوظ من الله سبحانه وتعالى، ولكن الخوف علينا نحن من أن نتبدل، ليس الخوف على الدين أن يتغير، الدين هو محفوظ من رب العباد، ولكن الخوف علينا نحن أن نتبدل إذا لم نفقه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونستقيم على هذا النهج والطريق. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjaga kitabnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan dan menggerakkan para ulama untuk membelanya. Sebagai contoh, Syekh Asim hafizallahu taala sebutkan sebagai contohnya adalah guru kami, guru beliau, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Yang beliau tadinya hidup bersama orang tuanya di negeri Albania. Namun ketika negeri Albania dikuasai oleh orang-orang ateis, sehingga keadaan menjadi lebih jelek. Sekolah-sekolah ditindas, dilarang oleh mereka, sehingga tidak ada jalan keluar kecuali bapak beliau membawa keluarganya termasuk Syekh Al-Albani rahimallahu taala hijrah dari negeri Albania dan beliau datang ke negeri Suriah, Damaskus pada saat itu. Pada waktu itu Syekh Al-Albani rahimallahu taala masih muda. Nah, diajak dan diperintahkan atau dimasukkan untuk belajar kepada sebagian guru. Terus demikian. Sampai suatu hari Syekh Al-Albani rahimallahu taala membaca sebuah makalah dari tulisan Al-Allamah Syekh Rasid Ridha rahimahullahu taala tentang hadis-hadis lemah dan keharusan menjaga umat, menjauhkan manusia darinya. Yang kemudian ini menjadi faktor pendorong yang kuat pada diri Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu taala untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari as-sunnah dengan berbagai macam cabang ilmu yang ada padanya. Dan kemudian sebagaimana kita ketahui, beliau menjadi orang yang mahir di dalam ilmu ini sampai terkenal ke seluruh penjuru dunia. Ini semua apa kira-kira hikmahnya? Tidak lain ini adalah salah satu bentuk dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan ilmu yang telah dimiliki maka Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu taala memisahkan hadis-hadis yang lemah dari hadis-hadis yang sahih, dari yang ada dalam Al-Kutubus Sittah dan lain-lainnya, sehingga memberikan pencerahan kepada umat, kepada kaum muslimin. Sehingga dengan demikian, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang murni tetap terjaga. Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hamba-hambanya untuk menjaga as-sunnah. Sehingga dengan demikian kita tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir agama ini akan berubah. Tidak perlu khawatir hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tercemar. Namun yang perlu kita khawatirkan adalah diri kita masing-masing. Kita harus takut dari terkena fitnah sehingga agama kita berubah. Keyakinan kita wal'ayazubillah berubah. Yakni apabila kita tidak memahami perkataan Allah Subhanahu wa taala, tidak memahami perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang bisa berubah keyakinannya. Maka kita harus mempelajari kalamullah. Kita harus memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas pemahaman yang benar terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alladhi yanzur ila sunnah wa haluha ma'a al-Qur'an al-Karim يجد أن السنة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون موافقة لما في القرآن كالتأمل الثناء على الصادقين وتحريم الكذب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وغير ذلك كثير مما في القرآن، وجاءت السنة مؤكدة بأهمية الصدق ولزومه للمسلم والتحذير من الكذب وخطره والمحافظة على الصلوات وكذلك ثواب الصيام، والذي يحضر الجنازة يصلي عليها ثم يبلغ حتى توارى في الدفن، إذا فعل هذا حتى توارى له أجران، ومن صلى عليها فقط فله أجر واحد والأجر بقيراط من أحد من جبل أحد، وهذا كله إنما من تمام تبيان النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الموافقة العامة في السنة لما في القرآن الكريم. Barang siapa memerhatikan as-sunnah dan keadaannya bersama Al-Quran, maka dia akan mendapati bahwasannya hubungan antara as-sunnah dengan Al-Quran itu ada tiga keadaan. Yang pertama, Al-Quran as-sunnah yang cocok sama dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Misalnya, pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang jujur. Pengharaman Allah subhanahu wa ta'ala dusta. Larangan Allah subhanahu wa ta'ala dari berdusta. Perintah untuk menegakkan salat, perintah untuk membayar zakat, perintah untuk melaksanakan haji, dan masalah-masalah yang lain yang sangat banyak. Dari hal-hal yang ada di dalam Al-Quranul Karim, kemudian ditekankan oleh sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Termasuk juga menjaga salat-salat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga dalam hal ini semangat dalam menghadiri jenazah. Dan dalam hadis ditunjukkan barang siapa menghadiri jenazah seorang muslim sampai menyolatkan, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Yang satu qiratnya seperti gunung Uhud. Barang siapa yang menghadiri jenazah seorang muslim sampai dikuburkan, maka dia mendapatkan dua qirat. Dan hal-hal yang lain dari as-sunnah yang cocok sama dengan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ini semua adalah karena sempurnanya penjelasan Nabi SAW terhadap Al-Quranul Karim. Sehingga apa yang beliau jelaskan cocok dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa al-halatu thaniya li as-sunnati ma'a kitabillah subhanahu wa ta'ala annaha ta'ti muwaddiha lima ujmila fil Qur'an, mubayyina aw muqayyida lima utlaq aw mukhassisa ma kana 'amman في هذا الكتاب العظيم. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة وأقيموا الصلاة، وآيات كثيرة في الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وغير ذلك. ماذا يوجد من الصلاة في القرآن من أفعالها؟ عندنا فيها اركعوا واسجدوا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، ماذا نجد من القرآن؟ نجد في القرآن فيما يتعلق بالصلاة، ولكن الصلاة التي نصليها نحن هذه من التكبير إلى التسليم ليس لها سبيل إلا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الذي ذكر في القرآن في القراءة فاقرأوا ما تيسر منه ماذا نقرأ؟ نقرأ أي سورة تكفي من القرآن يكفينا الركوع كيف نركع وماذا يقال في الركوع السجود كيف السجود وعلى أي وجه وعلى أي صفة وماذا يقول الإنسان في سجوده هذا كله من أين هذا كله من تبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة بأصحابه وصلى على المنبر رقى المنبر أين منبركم رقى المنبر صلى الله عليه وسلم على الدرجات وصلى بالناس إماما والناس صلوا خلفه ثم إذا أراد أن يسجد رجع صلى الله عليه وسلم القهقرة يعني إلى الخلف لم يستدر بقي متجها للكعبة ورجع القهقرة وسجد على الأرض لما فرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي صلوا كما رأيتموني أصلي فالذي ينكر السنة ويزعم ويدعي كذبا أنه قرآني أنه مع القرآن ويمشي مع القرآن ولا يؤمن بالحديث نقول له تعال كيف تصلي لنا ومن أين جاءت بالصلاة وبوجهها ما سبيل له إلا السنة وأما الذي لا يؤمن حتى بالصلاة وبطريقتها فهذا كفر على كفر Kemudian keadaan yang kedua hubungan antara Al-Quran dengan As-Sunnah adalah bahwa As-Sunnah datang untuk menjelaskan apa yang disebut secara global dalam Al-Quranul Karim atau memberikan batasan bagi apa yang mutlak tanpa batasan dalam Al-Quran atau mengkhususkan apa yang umum di dalam Al-Quranul Karim. Jadi As-Sunnah menjadi penjelas bagi Al-Quranul Karim. Menjelaskan apa-apa yang belum jelas dalam Al-Quran. Mengkhususkan apa-apa yang umum di dalam Al-Quran. Seperti misalnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk salat dalam banyak ayat dalam Al-Quranul Karim dengan kata-kata wa aqimus salah. Wa aqimus shalah dan tegakkanlah salat. Ayat-ayat yang banyak dalam Al-Qur'anul Karim memerintahkan kita untuk melaksanakan salat. Apa amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang disebut di dalam Al-Qur'an dari perbuatan-perbuatan salat? Ada irka'u, ada usjudu, sujudlah, rukuklah. Ada wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah. Ini yang kita dapati dari Al-Quranul Karim. Tetapi sholat yang kita lakukan, dari takbiratul ihram sampai salam, itu tidak ada jalan untuk mengetahuinya, kecuali dari sunnah Nabi SAW. Sehingga meskipun ada beberapa perbuatan yang disebut di dalam Al-Quran, namun juga masih butuh pada penjelasan. Al-Quran memerintahkan kita untuk rukuk. Bagaimana cara rukuknya? Tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran. Adanya adalah dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Quran memerintahkan usjudu sujudlah. Bagaimana cara sujud, apa yang kita baca? Al-Quran memerintahkan untuk kita membaca sesuatu dalam salat kita, apa yang kita baca? Apakah semua yang dari ayat Al-Quran boleh untuk kita baca, cukup menjadikan sah salat kita? Ternyata tidak. Ada penjelasan itu dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah faedah dan fungsi daripada penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, satu hari Nabi alaihi salatu wassalam salat di atas mimbar pada tangganya di tempat yang tinggi. Melakukan amal-amal salat yang bisa dilakukan di situ, dari mulai berdiri membaca Al-Quran, kemudian rukuk. Namun ketika beliau mau sujud, maka beliau mundur. Ya, meskipun tidak berputar, memutar badannya, tapi mundur. Karena tetap menghadap ke kiblat. Nah, maka kemudian beliau sujud di bawah mimbar. Nah, ketika selesai dari salat itu, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, memberitahukan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, tidak lain aku lakukan ini adalah agar kalian mengikuti aku. Agar kalian mengetahui salatku. Maka laksanakanlah salat itu sebagaimana kalian lihat aku salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka kalau ada orang yang mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia mengatakan aku hanya bersama Al-Qur'anul Karim, kita bisa tanyakan kepadanya, bagaimana kamu salat? Di mana kamu dapati perbuatan-perbuatan dan bacaan-bacaan salat diajarkan di dalam Al-Qur'anul Karim? Maka dia tidak akan mendapatkan hal itu dari Al-Qur'anul Karim, karena adanya itu dalam sunnah Nabi. Cukupkan diri dengan Al-Qur'anul Karim dan mengingkari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau orang meyakini seperti ini, maka ini adalah sebuah kekafiran yang sangat berbahaya. Maka sunnah Nabi alaihi salatu wassalam datang untuk memberikan bayan, taudih, penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Wa kadzalik ayyuhal ikhwah, لو نأخذ الحج, الله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت وأذن في الناس في الحج, ونجد الطواف وليطوف بالبيت العتيق, ونجد ذكر الفدية في من كان به أذى من رأسه, ونجد ذكر السعي أيضا. ولكن هذه الكيفية للطواف والسعي, ومن أين يبدأ, وكيف يحرم في الحج ابتداء, وكيفية الحلق والتقصير الذي ذكره الله, محلقين رؤوسكم ومقصرين, والحج كله من بدايته إلى نهايته, تفصيله كله إنما كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. وحج النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة, وكانوا يتسابقون في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم, وينظرون ماذا يفعل ليفعلوا مثله عليه الصلاة والسلام. وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فإذن السنة هي الموضحة والمبينة للمجمل في هذا القرآن العظيم, وبغيرها محال أن يفهم الإنسان القرآن. Demikian juga ibadah haji yang dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila." Allah mewajibkan kepada manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Perintahkan kepada manusia untuk berhaji ke Baitullah. Demikian juga ada penjelasan tentang fidyah dalam haji. Ada juga disebut sa'i dalam Al-Quranul Karim. Namun perinciannya, dari mana dia memulai, bagaimana cara dia sa'i, apa yang dibaca, bagaimana cara ihramnya, dan perincian-perincian yang lain. Haji tersebut dari awal sampai akhir, perinciannya ada dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan praktek beliau. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam saat berhaji ke Baitullah bersama para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka para sahabat radhiyallahu anhum berlomba-lomba untuk mendekat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, mengetahui, mempelajari, meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara ibadah haji kalian. Ikutilah manasik yang aku lakukan. Barangkali, kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku tidak bisa bertemu kembali dengan kalian setelah tahun ini. Maka, sunnah Nabi alaihi salatu wasallam itu menjelaskan apa yang masih global dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka ini mendorong kita untuk semakin getol mempelajari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang menjelaskan apa-apa yang masih global dari Al-Quranul Karim. والحالة الثالثة للسنة مع القرآن الكريم أن تأتي السنة بأمر لم يذكره القرآن. وعندنا حالات كثيرة كالنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها، أكل كل ذي ناب من السباع، النهي عن أكلها، والنهي عن أكل لحيم الحمر الأهلية، ومسائل كثيرة جدا جاءت بها السنة لم تذكر في القرآن الكريم. وهذا أيضا يجب الرجوع إليه والإيمان به، لأنه كما قلنا السنة وحي من الله، وأمرنا الله عز وجل باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه لا يوشكن أحدكم يأتي متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في هذا الكتاب اتبعناه وما تركنا في هذا الكتاب تركناه. فلهذا العمل بالسنة في كل حين سواء كانت مبينة للقرآن أو لم تذكر في القرآن، فيجب الرجوع إليها والتحاكم إليها والعمل بمقتضاها. نعم. Baik, sebentar insyaAllah yang ketiga ini kita terjemahkan dulu, nanti insyaAllah setelah itu kita azan maghrib. Baik, keadaan yang ketiga, sunnah datang menjelaskan apa-apa yang belum disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang disebutkan dalam sunnah dan itu tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Seperti misalnya larangan mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya, seorang wanita ini seorang istri, nah, dengan keponakannya, nah, larangan dari makan dari hewan-hewan yang punya gigi taring, diharamkannya keledai-keledai yang jinak, dan permasalahan-permasalahan banyak, permasalahan-permasalahan lainnya yang datang di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam namun tidak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Maka hal ini harus juga dijadikan rujukan, harus dipakai, harus diimani, harus diyakini, harus diamalkan. Karena sunnah itu merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada kita, ketahuilah bahwasannya aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Jangan sampai ada sudah dekat waktunya datang seorang di antara kalian yang duduk di atas kursi megahnya. Kemudian dia mengatakan, apa yang kita dapati di dalam Al-Quran itu yang kita ikuti. Apa yang tidak ada di dalam Al-Quran itu tidak pantas untuk kita ikuti. Nah, itu sudah diramalkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, kewajiban kita pada setiap keadaan, baik terhadap hadis-hadis yang tidak, yang memberitahukan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quranul Karim, atau hadis-hadis yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quranul Karim, semua itu harus kita ikuti, harus kita imani, harus kita ambil, harus kita jadikan pegangan. Nah, insyaAllah kita break dulu, salat maghrib. Setelah maghrib, insyaAllah kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Demikian, usai sudah sesi pertama Tabligh Akbar bersama Syekh Asim. Dan kita jeda untuk sholat maghrib. Insyaallah untuk sesi yang kedua, setelah sholat maghrib langsung untuk sesi yang kedua. Sambil menunggu antri wudu, bisa menikmati snack atau minum yang telah disediakan oleh panitia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.